Entah apa yang salah, apa yang jadi masalah. Aku tak tahu, bagai dihantam palu, ditimpa runtuhan batu. Aku terkubur, sembunyi dalam kamar, berbaring di lantai. Aku tak tahu, esok masihkah ada, atau cuma tanda tanya. Bunyi dalam kamar.